وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Halaman 61. Isbat sifat nuzul. Isbat sifat turun bagi Allah Subhanahu wa taala. Fadhal dibaca di sini. Nugraha. Qala summa qala musannif rahimahullah taala wa yanzilu kullu lailatin ila samai dunya kaifa syaa wa kama syaa. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقلوب العباد بين أصبعين بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويعيها ما أراد وخلق آدم بيده على صورته. طيب ini dulu ya. Ya. Wa yanzilu kulla lailatin. Kata Imam Al-Harb. Kata Imam Harb Al-Kirmani. Ya. Bin Ismail Al-Kirmani rahimahullah. Dan Allah yanzilu. Dia turun kulla lailatin. Setiap malam ila sama'id dunia, ke langit dunia. Kaifa syaa'a, dengan kaifiah bagaimana bentuk yang Allah kehendaki, wa kama syaa, dan sebagaimana yang Ia kehendaki. Artinya jangan dibayangkan turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Ya, ini yang poin yang pertama. Kalau sudah dibayangkan turunnya Allah dengan turunnya makhluk, maka gagal memahami hadis ini. Sebagian ahli bid'ah menyatakan bahwasanya yang turun adalah rahmat. Ini tidak mungkin, karena kata Nabi waqala, dan Allah berfirman pada saat itu. Ya. Man yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Wa man yastaghfiruni, siapa yang meminta ampun padaku, aku akan ampuni. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan beri. Tidak mungkin rahmat yang menyatakan demikian. Maka yang berfirman adalah zat Allah. Ya, yang berfirman adalah zat Allah tersebut, bukan rahmatnya. Taibar kalafikum. Ah, sebagian ahli bid'ah mereka punya tasawur yang jelek lagi. Kalau Allah turun ke sepertiga malam di Indonesia, tapi di Amerika belum malam, di Eropa belum malam, masih siang, masih sore, dan seterusnya. Nah, ini mudah mereka membayangkan turunnya Allah seperti turunnya makhluk. Mereka lupa kebesaran Allah. Dunia itu digenggam oleh Allah. Kecil perbandingan antara ars dengan kursi-kursi, dengan langit bumi. Allah di atas ars, Allah jauh lebih besar daripada ars. Maka kalau mereka membayangkan, kalau turun di Indonesia berarti di Amerika, berarti Allah enggak turun dong. Subhanallah. Nah, ini sudah ada tasbih. Maka memang jembatan untuk melakukan ta'til adalah tasbih. Ya. Nah, itu. Jembatan untuk melakukan ta'til adalah tasbih. Tasbih dulu, baru ta'til. Taib barakallahu fik. Ya. Kemudian, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa, semisal dengan Allah, dan Dia Maha mendengar, lagi Maha melihat. Wa qulubul ibadi baina asbu'ain min asabi'ir rahman. Dan kolbu-kolbu hamba ini diantara dua jemari dari jemari-jemari Allah. Nah, ini isbat sifat apa? Jari jemari pada Allah. Yuqallibuha, Allah membolak-balikan hati. Kaifa syaa, kaifa yasha. Ya, sebagaimana yang Allah kehendaki. Wa yu'iha, dan Allah memenuhi kolbu-kolbu tersebut. Ma'aroda, sebagaimana yang Allah kehendaki. Tsumma qala wa khalaqa Adama bi yadihi. Ya, jari jemari. Allah punya tangan, Allah punya jari jemari. Ya. Perhatikan. Allah punya jari jemari. Kalau punya jari jemari, konsekuensinya punya tangan. Bagaimana jari jemarinya? Enggak usah dibayangin. Yang penting kita tetapkan bila takyif tanpa membagaimanakan bentuknya, bila tamsil tanpa menyerupakan dengan sifat yang ada pada makhluk, bila ta'til tanpa penolakan, bila tasybih, bila tahrif tanpa memalingkan ke makna yang lainnya. Ya. Kemudian wa khalaqa Adama bi yadihi ala suratihi, dan Allah menciptakan Adam dengan tangannya ala suratihi, ya, sebagaimana bentuknya. Bentuknya siapa? Bentuknya Allah, bukan bentuknya Adam. Ya. Lihat tuh di footnote, baca tadi Nugraha. Al-Bukhari kitab Al-Isti'dan Al-Isti'dani bab wujud salam. Hai, has. Buka dulu. Terus bab salam wa muslimun kitabul jannah jannati wa sifati na'imiha wa ahliha. Wa jannatu wa sifatu na'imiha, bukan sifati. Kitab. Kitabul jannah wa boleh ya wa na'imiha. Terus wa na'imiha wa ahliha babun yadkhulu al jannata aqwamun afin afidatuhum mithla afidati mithlu afidati tayri. Min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam khalaqallahu Adama ala suratihi tuluhu sittuna ziru'an al-haditha. Wa hadha al-hadithu hasala fihi khilafun fi audi domiri fi aud ada yaudu audan fi audi domiri hal yaudu ala Allah ta'ala am yaudu ala Adama. Undur فتح الباري لابن حجر والبيان والبيان والتحصيل للقرطبي والبيان itu nama kitab al-bayan wa tahsil والبيان والتحصيل للقرطبي. Terus والصحيح أن الضمير عائد على الله سبحانه وتعالى بدليل ألف أن الأصل في باب الصفات إقرار النصوص على ظاهرها من غير تأويل ولا تحريف. رواية الأخرى التي جاءت عن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبح الوجه fa inna allaha khalaqa adama ala surati ar-rahman. Baik, ini dulu. Mengenai khalaqa adam biyadi ala surati ini kan hadis dikeluarkan Imam Bukhari ya. Dikeluarkan pula Imam Muslim. Kalau Bukhari meriwayatkan di kitab Istidzan, Imam Muslim meriwayatkan di kitab Jannah dan sifat kenikmatan-kenikmatan maupun penghuninya. Ya, bab suatu kaum akan masuk surga dan afidatuhum, ya, kolbu mereka, hati mereka seperti kolbunya burung. Dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan khalaqa Adama ala suratihi. Allah menciptakan Adam di atas bentuknya. Nya itu kalau bahasa Indonesia N-nya gede. Nah. Ya, tuluhu panjangnya Adam, tingginya Adam. Tinggi, 60 asta. Setinggi pohon kelapa, lebih tinggi lagi. Ya. Kalau ditemukan fosil binatang yang gede, terus setelah direplika, wah ini bentuknya kurang lebih kayak gini, dinosaurus. Ya mungkin itu kayak, kalau di masa Adam itu mungkin kayak apa? Ya mungkin kayak gitu. Ya iya, masa bapaknya tinggi gitu anaknya ke antum. Liliput dong. Kan umur tinggi, umur umat terdahulu juga panjang-panjang, 1000 tahun kan kayak Nabi Nuh. Ya, umurnya tinggi, anaknya juga tinggi. Masa anaknya lahirnya kayak Niko? Gimana ngelihatnya? Lama-lama mengalami penyusutan, jadilah kayak Raymond. Tring. Iyalah. Taib. Nah, tingginya 60 hasta hadis. Nah, wa hadzal hadis hasala fi khilafun. Nah, ini terdapat khilaf dalam hadis ini. Fi audi domir. Persisian pendapat tentang kembalinya domir ala suratihi-nya itu, haknya itu. Hal yaudu ala Allah, apakah kembali kepada Allah atau kembali kepada Adam. Nah, lihat di Fathul Bari, juga kitab Bayan Tahsil karangan Al-Imam Al-Qurtubi. Wasahi yang benar, yang tepat ialah bahwa domir itu kembali kepada Allah. Bidalil dengan dalil yang pertama. Alif. Annal asla fi babi sifat. Hukum asal dalam bab sifat adalah apa? Imrarun nusus ala dhahiriha. Ya sudah, melangsungkan saja. Memberlakukan nas Al-Quran atau hadis yang menerangkan sifat berdasarkan dhahirnya. Min ghairi ta'li ta'wilin wala tahrim. Tanpa mentakwil, tanpa mentahrim. Memalingkan ke makna yang lainnya. Dalil yang kedua apa? Ar-riwayatul ukhrah, riwayat yang lain. Ya, yang terdapat dari hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bersabda, la tuqabbihu alwajha. Janganlah kalian memburukkan wajah. Fa innallaha khalaqa Adam ala surati Rahman. Lihat ini. Karena Allah menciptakan Adam, ini udah enggak ada lagi kemungkinan, ya. Ala surati ar-Rahman. Ala surati Rahman. Ya, di atas bentuk yang Maha Rahman itu Allah. Nah, ini sudah jelas berarti ya. Tadi dikatakan hasolah khilaf gitu ya. Hasolah khilaf. Iya benar. Terjadi khilaf. Sampai-sampai Al-Imam Ibn Khuzaimah mungkin karena tidak mengetahui riwayat yang ini. Dia hanya mengetahui riwayat Allah menciptakan Adam ala suratihi, ya, beliau mengembalikan domir itu kepada Adam. Ya, ini keliru. Ya, keliru. Ma'zur, maghfur. Ya, ma'jur bahkan beliau mujtahid beristihad, ya. Tapi barakallahu fikum. Imam Ibn Khuzaimah berpendapat demikian rahimahullah. Terus baca lanjut lagi di sini. Ya. Behar, baca Behar. Akhrajahu. Akhrajahu jam'un min al-a'immah. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh kelompok para ulama, jam'un min al-a'immah. Terus minhum Ibnu Abi 'Asim. Nah, Ibnu Abi 'Asim. Wa 'Abdullah ibn Ahmad fi sunnati. Wal ajuri fi syari'ati. Untung enggak baca Jurumiyah antum. Dan ini mah malah juri di kitab luar syariah. Terus daro Daruqutni fi kitabi fi kitab sifat. Terus Imam Daruqutni di kitab sifat. Terus wa ibn Battatin Battatan fil ibanati. Ibanatul Kubra maksudnya Ibn Battah, melihat kan? Terus wa ibn Khuzaimah fi tauhidi. Nah, ini Ibn Khuzaimah, ya, di kitab tauhid. Tabrani fil Tabarani. Nah, kalau Ibnu Khuzaimah meriwayatkan di Kitab Tauhid, seingat saya hanya yang ala suratihi, bukan ala surati Rahman. Oleh karena itulah Ibnu Khuzaimah mengembalikan domir ke mana? Ke Adam. Ya, terus waqad sahahahu al-imamani Ishaq bin Rahuya wa Ahmad ibn Hanbal undur Fathul Bari. Disahihkan ya, di sini sudah dua imam, Ishaq bin Rahuya dan Imam Ahmad bin Hanbal. Terus yaqulu ibn Taimiyah fi kitabih bayanin bayani talbisil jahmiyati fi taksisi bida'ihim al kalamiyati. Ibnu Taimiyah menyatakan di kitab beliau bayan talbis iblis fi taksis bida'ihim al kalamiyah. Terus adna ahwali hadha lafzi an yakuna hasanan. Nah, ini adna ahwal hadha lafaz, lafaz hadis ini kan sahih. Ya, minimal sanadnya itu hasan. Minimal sanadnya adalah hasan. Itu adna, itu maksudnya itu. Terus malayaminu, malun. Malun itu harta. Oh, lihat. Lihat. Kekeringan kosakata tuh. Berantakannya kan? Nah, Al-Imam Adz-Dzahabi condong, cenderung di dalam kitab beliau Mizanul I'tidal. Terus terus wa kitaba difa'i ahli sunnah wal imani an hadithi khalaqa Adam 'ala surati Rahmani di Syekh Abdullah bin Muhammad Ad-Duwaisi. Ini boleh juga hadis khalqi, penciptaan Adam, atau kita kama fi ba'dir riwayati lama lama kana munaka fa'idatun minal kalami. Nah, berikutnya yang jim, yang c, dalilnya apalagi bahwasanya domir itu kembali kepada Allah. Seandainya domirnya itu kembali kepada Adam atau anak Adam, yang anak Adam yang dipukul wajahnya kan begitu. Ya, yang dicontohkan al-madrub. Ya, sebagaimana dalam berbagai riwayat, kalau begitu, kalau domirnya itu kembali kepada Adam, lah maka nahuna kafaidatun minal kalam. Enggak ada faedahnya. Allah menciptakan Adam di atas bentuknya. Itu apa? Di atas bentuknya Adam. Apa faedahnya? Apa faedahnya? Ya. Terus ya'lamu anna Allah khaliqu kulli syai'in 'ala suratihi. Ya, karena semuanya tahu. Semua orang tahu. Ya, bahwa semuanya orang tahu bahwa Allah menciptakan Adam 'ala suratihi, di atas bentuknya Adam. Allah menciptakan Adam, ya, di atas bentuknya Adam. Kalau begitu semua orang tahu. Ya, enggak ada faedahnya. Ya. Terus apa faedahnya kalau disebutin 'ala suratihi, surati Adam? Semua orang tahu. Allah menciptakan ihsan di atas bentuknya ihsan, ya enggak? Nah, ini dia nih. Kumis tipis, ya enggak? Menciptakan Zaki di atas bentuknya. Tinggi gagap. Ya enggak? Jomblo lagi. Isakan. Menciptakan Behar di atas bentuknya, kurus ceking. Misalkan. Misalkan gitu kan. Semua orang tahu. Apa faedahnya? Lanjut lagi, Behar. Undur al-awjaha. Lihat, undur al-awjuha. Juh, awjuh. Al-awjuha al-lati dhakaruha syekhul islam, syekhul islami Ibn Taymiyyah fi ibtari awdid domiri ala ghairillahi min kitabihi bayani talbisil jahmiyati. Nah, ini silakan lihat aspek-aspek yang lainnya yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah ya dalam membatalkan kembalinya domir itu kepada selain Allah di kitab beliau Bayan Talbis Jahmiyah. Terus wanzur aidan kalam syekh Abdillah ibni Abdirrahman Ababutain Durarisaniyah haula hadits as-surah. Ini juga ada kalam Syekh Ali Syekh Abu Butain. Ya, di kitab Durar Saniyah min a'immatid da'wah. Ya, min a'immatid da'wah. Beliau adalah di antara imam dakwah. Ya, di antara yang meneruskan tongkat estafet dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, haula seputar hadis surah ini. Nah, ya, ini panjang ya footnote-nya ya. Ibnu Abdul Bar ya, menyatakan itu di kitab Tanhid, alladzi alaihi al-sunnah wal a'immah wa a'immatul fiqh wal athari, yang diyakini oleh sunnah, imam-imam fikih, imam-imam hadis dalam masalah ini dan yang semisalnya, al-iman bima ja'a 'ani nabi, itu mengimani semua yang datang dari Nabi SAW, fiha wa tasdiq bidzalika, mengimani itu semua dan membenarkannya, wa tarku tahdid wal kaifiyati fi syai'in minhu, dia meninggalkan pembatasan bagaimana membayangkan bentuknya, ya sedikit pun enggak boleh demikian. Sampai muhakkik di sini membawakan kalam dari Ibnu Qutaibah dan juga menutup dengan kalam Ibnu Taimiyah di bayan Talbis Jahmiyah itu, lam yakun baina salaf min al-qurun as-salasah niza'un, itu tidak ada perselisihan, tidak ada niza' di antara salaf dari kurun yang tiga yang utama, generasi emas sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, fi anna dhamira aidun ilallah, enggak ada perselisihan, itu domir itu kembali kepada Allah, enggak ada, semuanya bersepakat domir itu semua kembali kepada Allah. Wa innahu mustafidun min turuqin muta'addidatin an 'adadin minas sahabah, ini mustafid itu semuanya, itu mustafid, itu semua ini sudah tersiar ya, sudah tenar ini dari jalan yang beragam dari sejumlah sahabat. Wasiyakul hadis kulluha tadullu ala dzalik, semua redaksi hadis ini menunjukkan kepada makna domir tersebut kembali kepada Allah. Nah, terus footnote-nya panjang ya, masya Allah, hampir 2 halaman. Kayak semalam kita ngajian subuh salam, kita cuma ngaji footnote ya. Ngaji footnote. Baik. Jelas ya, berarti khalaqa Adam ala innallaha khalaqa Adam ala suratihi, kembalinya ke mana? Kembali ke Allah. Imam Malik seingat saya ya, tidak menyukai hadis ini disampaikan di khalayak umum. Ya. Kenapa demikian? Khawatir fitnah. Nah, begitu. Ya. Tapi di kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan riwayat dari Ibnu Abbas. Riwayat tentang disampaikannya hadis-hadis sifat di depan khalayak umum. Sampai-sampai ada yang mengingkari, dimarahi oleh Ibnu Abbas. Jadi hadis-hadis sifat boleh disampaikan di khalayak umum. Namun berdasarkan apa yang dilakukan oleh Imam Malik atau disikapi oleh Imam Malik, ada beberapa mungkin yang kita tahan dulu untuk sampaikan. Mungkin hadis ini. Setelah orang tersebut mendapatkan manhaj yang benar dalam sifat, dalam mengimani sifat, nah, itu baru bila takyib, bila ta'til, bila tamsil, bila tahrif, nah itu. Ya, gimana coba? Kalau antum dulu belum ngaji lah, terus disampaikan Allah menciptakan Adam di atas bentuknya Allah, gimana perasaan itu? Ya, itu nanti dulu makanya. Taibar kalau. Terus lanjut. Wassamawatu wal aradun. Ya, fadal dibaca berikutnya. Mustafa. Aradun. Ini enggak ikut Alfiyah kemarin dia. Jamak mulhaq mudzakkar salim. Padahal di mutamimah juga ada ya? Iya, ada. Enggak murojaah dia. Fikafihi kifatin manat. Fikafihi. Wa qabdatihi. Nah, dan langit-langit maupun bumi-bumi pada hari kiamat kelak, fi kafihi, berada dalam telapak tangan Allah. wa qabdatihi, dalam genggaman Allah. Dalam riwayat yang lain disebutkan matwiyatun, dilipat biami ini, langit-langit itu dengan tangan kanannya Allah. Terus wa yadu qadamahu fi jahannam fatazwa. Fatuzwa. Ya. Maka Allah meletakkan kedua kakinya di jahanam. Fatuzwa itu dari zawa ya. Lihat di footnote itu dalam naskah yang lain fatanzawi. Kalau fatanzawi maka jahanam pun mengecil, mengeriput gitu. Tapi kalau di sini tuzwa, zawa itu maknanya qabada maknanya. Ya berarti fatuzwa qabadahu, maka apa namanya? Kaki Allah langsung menggenggam, menangkap jahanam itu semua, penuh jahanam itu langsung. Afwan jahanam. Ya, benar ya, jahanam. Ketika jahanam dilemparkan kepadanya penduduk neraka karena jahanam itu tinggi. Ya, dia luas. Dia berkata, "Hal min mazid? Hal min mazid? Apa ada tambahan lagi? Mana-mana lagi? Mana lagi?" Ya. Fayada'u qadamah, maka Allah meletakkan satu kakinya. Sehingga jahanam langsung penuh. Mamlu penuh langsung jahanam berkata, "Qat-qat ya Rabb, qat-qat ya Rabb. Cukup Allah ya, cukup ya Allah." Nah, itu fatuzwa maknanya qubida itu maknanya. Maka jahanam itu langsung penuh sesak semua. Ya. Jahanam itu tinggi ya ikhwah. Dilempar batu segede besar Gunung Uhud hari ini baru nyampe ke dasarnya 70 tahun berikutnya. Ya, sebagaimana Nabi SAW mendengar batu jahanam yang jatuh menggelegar ke dasarnya, ditanya oleh sahabat, apa itu? Itu batu. Nah, batu sebesar gunung dilempar dari atas 70 tahun silam baru nyampe barusan. 70 tahun kecepatan batu itu kalau sebesar Gunung Uhud jatuhnya cepat kan? Kalau kita kan layang. Jatuhnya cepat. Besok terus. Tahun, setahun, dua tahun. Sampai 70 tahun. Mau lari gimana? Dari jahanam. Allah mustahil. Ya, terus lanjut. Nah, dan Allah mengeluarkan suatu kaum dari neraka. Min biyadihi dengan tangannya. Tapi lihat di footnote itu. Qad ja'at ahaditsu fi sahihi Muslim. Terdapat berbagai hadis dalam sahih Muslim ya. Fi Musnad Ahmad dan juga dalam Musnad Imam Ahmad maupun selain keduanya, tadulu ala anna Allah yukhriju minan nar aqwaman bi rahmatihi duna zikri al yad. Ya Allah yang menunjukkan Allah mengeluarkan suatu kaum dari neraka dengan rahmatnya tanpa penyebutan yad. Nah, berarti sini antum tambahkan. Minan nari bi rahmatihi. Ya. Terus lanjut. Nah, dan ahlul jannah pada surga ya melihat ke wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Yazurunahu fayukrimahum wa yajallalahum fayuqtihim. Taib, yazurunahu. Mereka berziarah mengunjungi nahu. Hunya itu siapa? Ya, domir hanya siapa? Ini lebih gampang daripada ala suratihi. Ini para ulama sepakat semua. Nah, siapa? Fa Allah. Ya. Yeah. Tadi udah kita baca belum penjelasan Imam Ahmad, siapa yang mengembalikan domir kembali kepada Adam maka dijahmi. Ada enggak? Belum. Yang mana yang belum dibaca? Ibnu Qutaibah tadi. Oh iya. Qala Imam Ahmad, man qala innallaha khalaqa Adam ala suratihi fa huwa jahmi. Itu ya. Maka dia jahmi. Wa ayyu suratin kanat li Adam qabla an yakhluqahu? Memangnya bentuknya Adam seperti apa sebelum dia diciptakan? Kan gitu.